aku. Dulu kau remukan hatiku, anggap ku tak mampu. Takkan jadi siapa-siapa. Ku hanyalah diam, tetapi tak diam. Ku di dalam dia, tetap mencoba. Lagi, lagi, lagi, jadi pemenang. Aku kan dia. Face you, mimpi ku menjadi nyata kini. Yes, face you, karena ejekanmu tegar ku berdiri, tersenyum pasti. Oh, tahukah kawanku, dulu kau remukan hatiku, anggap ku tak mampu. Takkan jadi siapa-siapa. Tersenyum pasti.